بسم الله الرحمن الرحيم. Saya dari Serang. Nah, saya sebagai pelajar, ketika kita sedang malas belajar, bukan kita, antum, saya tidak ikutan. Cari kosakata yang bagus ya. Saya. Jadi orang-orang Indonesia, walaupun tidak semua pada umumnya, suka agak keliru menyampaikan kalimat. Kita itu sering dibodohi. Ah, Anda yang dibodohi, saya tidak. Jadi kalau bodoh, jangan ajak-ajak kita. Nah, itu jadi masalah dia. Ini ada tipikal orang kelima. Itu agak aneh. Kalau yang pertama kan, rajulun yadri annahu yadri. Masya Allah. Orang pintar, yang tahu dia pintar. Yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Orang pintar yang tahu dia belum pintar. Karena merasa belum tahu, dia belajar. Yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri. Orang yang belum pintar, dia enggak tahu dia pintar. Dia harus bangun dari mimpinya, itu seperti orang tidur. Sebetulnya punya bakat, cuman dia enggak ngerasa punya itu. Dia harus dilatih, makanya ada guru untuk menanamkan latihan padanya. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang enggak tahu dia bodoh. Itu yang bahaya. Sekarang ada yang kelima, orang bodoh enggak tahu dia bodoh, ngajak orang lain ikutan bodoh. Itu yang bahaya. Hadis Nabi itu baru muncul setelah 200 tahun. Masya Allah. Anda yang tidak tahu, jangan ngajak orang lain bodoh. Ya, itu yang bahaya. Contoh. Saya bukan bicara yang kemarin, itu sudah lama. Itu sudah disampaikan sama Ernest Goldzeher. Yang lahir tanggal 22 Juni. Tahun 1850. Isya kurang 24 menit lahir dia. Ya. Lahir. Isya kan 1914. Dia lahir 1850. Ya, Isya kurang 24 menit. Ya. Kemudian wafatnya pada Isya, ya, lewat 11 menit. Pada tanggal 13 November tahun 1925. Dialah orang pertama dari kalangan orientalis yang mengatakan hadis itu baru bisa dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Karena itu dia katakan, karena baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi, maka kualitas hadis itu tidak bisa dipakai. Banyak yang dhaif, banyak yang palsu, banyak yang dikarang-karang oleh orang setelahnya. Karena itu hadis tidak bisa menjadi hujah. Itu orang orientalis pertama yang menyatakan kalimat itu sejak tahun dia di periode 1850 sampai periode 1925. Dia yang pertama kali mengatakan itu. Dan itu dia nulis buku, jadi pedoman buku itu jadi pedoman para orientalis setelahnya. Makanya orientalis-orientalis sekarang, kalau nyerang-nyerang hadis gak akan jauh dari kalimat itu. Bukunya dari situ. Dari situ. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, maaf, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Katakan padanya, gak usah pakai dalil. Maaf pak, Anda telat. Anda terlambat. Terlambat banget. Anda kepagian, kesorean, kemalaman, kesiangan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalimatnya sudah lebih dulu disampaikan oleh orang dulu. Kasusnya sudah selesai. Jadi Anda terlambat bangun, terlambat hidup, dan terlambat menyampaikan pendapat. Sederhana sebetulnya. Ya. Dan yang dulu lebih pintar. Karena yang dulu itu hafal hadis, tahu, dia kumpulkan, dia analisis. Yang sekarang, nah itu tadi golongan keempat plus yang kelimanya. Hafal hadis tidak, bahasa Arab tidak tahu, ngarang buku juga tidak, nyebutkan bendera salah, gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kita agak repot. Dan jangan kebanyakan dibahas, habis waktu kita untuk bahas yang tidak bermanfaat. Iman naik turun. Bagaimana cara menjaganya? Sudah ada rumusnya dari Nabi. Lihat di kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, di kitab yang pertama, bab yang pertama, namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis di situ. Di situ dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari untuk memberi petunjuk pada kita. Nabi menyebutkan prinsip-prinsip bagaimana cara menaikkan iman, jaga supaya enggak turun. Kemudian dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari ada 57 hadis. Ini cara dari Nabi. Anda kerjakan itu, maka dengan itu insya Allah iman Anda akan naik, dijaga dari penurunan-penurunan. Contoh, kalimat kita ambil satu saja dari hadis itu. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bi ta'ati wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, bisa turun. Bertambah, berkurang. Dia bisa naik dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ini rumusnya. Yazidu bi ta'ah. Tingkatkan amal soleh. Salat. Naik di salat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, macam-macamnya. Begitu naik, puasanya. Rumus keduanya. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Dia bisa menurun dengan mengerjakan maksiat. Tutup maksiat. Pintu maksiat tutup. Tangan jaga dari maksiat. Mata jaga dari maksiat. Telinga jaga dari maksiat. Karena kalau maksiat sudah masuk, ini sumber iman gak bisa masuk karena ketutup dengan maksiat. Ketutup. Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan. Tersumbat karena sering dengan maksiat. Bukan gak bisa dengar. Dengar tapi gak bisa nyambung ke jiwanya. Ya maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhan. Dia gak bisa dengar. Bukan gak bisa dengar, gak artinya gak terdengar. Tidak. Dia terdengar, cuman kalimat itu gak sampai dalam jiwanya. Kenapa? Karena sering dengan maksiat. Ghibah. Musik yang tidak jelas terus masuk sana sini, maksiat dengan telinganya. Ketika sampai maksiat pada telinganya, maka itu akan jadi penutup. Lihat sini. Ya, ini gelas. Enggak ada penutupnya. Air bisa masuk, mic bisa masuk, segala bisa masuk. Tapi ketika maksiat datang, ada penutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mental. Mental, enggak bisa masuk. Wa fi adhanihim waqra. Padahal rumah dekat masjid 5 meter. Speaker masjid ke rumahnya begini. Enggak kedengeran. Enggak bisa. Wa fi adhanihim waqra. Ada yang kepandangan, wa ala absarihim ghisyawah. Quran surah 2 ayat ke-7. Kebanyakan maksiat lewat mata. Maaf, lihat gambar-gambar maksiat, TV maksiat, di handphone maksiat dan sebagainya. Itu kalau kebanyakan maksiat, kalau terbiasa melihat yang tidak baik, yang baik enggak peka lagi. Enggak peka lagi. Antum lewat masjid tuh. Aneh ya. Dari sekian hamba Allah yang hadir di muka bumi, cuman antum yang lewat masjid. Yang lain lewat jalan yang lain. Dan antum melihat masjid, ngelihat orang sholat, pas azan kedengaran kelihatan. Tapi kenapa hati antum tidak bergerak untuk datang ke masjid? Barangkali cek, dalam mata antum sering lihat maksiat. Sehingga gak ada kepekaan. Yang paling bahaya, maaf, paling bahaya, ketika mata biasa dipakai maksiat, maka kebaikan tertutup nanti. Ya fi qulubihim khatamallahu ala qulubihim. Quran surah 2 ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim, terkunci itu. Dia lihat tapi gak ada. Kalau hatinya terkunci, maka mohon maaf, suara hati yang baik gak muncul lagi. Gak muncul. Kalau gak pernah berbuat maksiat, begitu melakukan perbuatan maksiat pertama, hatinya keras mengingatkan. Misal, handphone ada kelihatan. Antum iseng-iseng ngambil handphone misalnya begini. Itu hatinya akan mengatakan, jangan kerjakan, itu bukan punya kamu. Salah kamu, salah, salah. Antum akan gelisah, gak bisa tenang antum. Gak percaya, keluar. Pakai sendal orang lain. Cek keadaan hati anda. Begitu dipakai sendal orang lain, hati anda akan mengatakan, ini bukan punya kamu. Bukan punya kamu. Jadi anda bawa kemanapun, anda gak akan enak perasaan. Tidur gak enak, ini gak enak, ingin mengembalikan. Tapi kalau sering berbuat maksiat, terkuncilah yang baik ini. Yang ada yang kotornya nafsu. Begitu keluar, pakai sendal. Pakai sama dia. Ini bukan punya kamu. Masya Allah. Oh bukan. Yang punya kamu tuh yang lebih bagus sana tuh. Ambil, ambil, ambil, ambil. Oh, Masya Allah. Pencuri. Jika di rumah Allah sudah bisa mencuri, maka Masya Allah. Itu luar biasa. Ada yang salah dalam jiwanya. Tuh ya. Kerjakan ketaatan, tinggalkan maksiat.